اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bisa kembali bertemu di Masjid Al-Amin setelah sekian lama kita libur kajian. Alhamdulillah sekarang diberi kemudahan Allah untuk bertatap muka kembali dan kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang kita ambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Al-Imam Al-Mubarak Furi rahimahullah. Dan pada kesempatan yang kali ini kita ini adalah pertemuan ke-41 ya. Saya hitung tadi. Ini adalah pertemuan ke-41 dan kita ada di akhir-akhir kitab ini. Pada pertemuan yang lalu kita masih berada pada pembahasan Al-Baitun Nabawi, rumah tangga Rasulullah. Saya sudah menerangkan tentang bagaimana keluarganya Nabi. Kita mulai dari istri-istrinya Nabi. Saya sudah menjelaskan bagaimana ibunda Khadijah binti Khuwailid. Saya juga sudah menjelaskan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, juga ibunda Sauda, ibunda Zainab binti Huzaimah, ibunda siapa lagi yang kemarin? Ummu Salama Hafsa radhiyallahu anhunna ajma'in radhiyallahu anhunna ya. Dan itu sudah kita terangkan semua. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas ibunda kita yang lain, yaitu Sayyidatuna Zainab binti Jahsy. Ya, kita akan membahas ibunda kita yang mulia Zainab binti Jahsy. Nama beliau adalah Zainab binti Jahsy bin Riyab bin Ya'mar ibn Sabrah bin Murrah bin Kathir bin Ghanam bin Dudan bin Asad ibn Khuzaimah. Beliau ini putri dari bibinya Rasulullah. Di antara bibinya Rasulullah namanya Amimah binti Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah punya bibi namanya Amimah binti Abdul Muttalib, saudarinya Abdullah ayahanda Rasulullah. Lah Amimah ini ibu bibinya Rasulullah ini punya putri namanya Zainab binti Jahsy. Ini dalil bahwa menikahi sepupu itu boleh. Boleh. Pancer wali atau tidak pancer wali. Karena menurut sebagian orang Jawa, nikah dengan pancer wali tidak boleh. Orang Jawa itu membedakan. Kalau saya punya bibi, ya, kalau saya punya apa? Bibi, terus bibi saya itu dari pihak ibu. Paham maksudnya? Terus punya anak, maka tidak mengapa. Tapi kalau saya punya paman, bisa dipahami ya. Saya punya paman, paman saya punya anak, maka ini tidak boleh kata sebagian kita. Tapi yang benar dua-duanya boleh. Karena Rasulullah juga pernah melamar putrinya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak perempuan, ya, Ummu Hanik namanya, dilamar Rasulullah. Saudarinya Ali bin Abi Thalib. Nah, itu kan pancer wali. Seandainya enggak ada wali sama sekali, Rasulullah bisa jadi walinya. Karena dari jalur apa? Laki-laki, kan gitu. Tapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melamar Ummu Hanik. Tapi pada waktu itu Ummu Hanik sudah dilamar sama lelaki Quraisy sehingga enggak bisa. Dan nanti ketika Fathu Makkah, Ummu Hanik ini dilamar lagi sama Rasulullah. Tapi Ummu Hanik belum bisa, karena anaknya masih kecil-kecil. Setelah anaknya dewasa, Ummu Hanik datang ke Nabi, maksudnya mempersilakan kalau mau nikah, tapi Rasulullah yang enggak mau, karena sudah ditolak dua kali. Nah, jadi boleh ya menikah sama sepupu itu boleh. Nah, ini dalilnya. Rasulullah menikah sama siapa tadi? Hah? Zainab binti Jahsy, padahal Zainab binti Jahsy adalah saudarinya Abdullah. Ibunya namanya siapa tadi? Amimah. Amimah binti Abdul Muthalib. Ya, bibinya Rasulullah punya anak namanya Zainab binti Jahsy dan Rasulullah menikah. Jadi tidak mengapa menikah dengan sepupu, karena sepupu bukan apa? Bukan mahram. Oke ya. Zawajan Nabiyyu, zaujun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah zaujatun Nabi, istri Rasulullah. Ukhtu Abdullah ibn Jahsy. Beliau adalah saudarinya Abdullah bin Jahsy. Sahabat Nabi, Abdullah bin Jahsy. Wa binatu amatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Zainab binti Jahsy ini adalah putri dari bibinya Rasulullah yang bernama Amimah binti Abdul Muttalib. Kemudian kunianya, siapa? Zainab binti Jahsy adalah Ummul Hakam. Ummul Hakam. Wa kanat qadimatal Islam. Zainab binti Jahsy termasuk yang awal-awal masuk Islam. Wa minal muhajirat, dan termasuk yang ikut hijrah dari Mekah ke Al-Madinah. Wa kanat radhiyallahu anha jamilatan wari'atan mutadayyinatan. Ibunda Zainab binti Jahsy ini jamilah, cantik ya, parasnya rupawan, mutadayyina, agamanya kuat, wari'ah, dan orangnya wara'. Wara' itu tidak mau yang subhat, tidak mau yang samar-samar, wara', menjaga diri. Wa kanat min sadatin nisa dinan wa wara'an wajudan wa ma'rufan radhiyallahu anha. Dan beliau termasuk penghulunya para wanita dari sisi agama, wara', dan terutama al-jud. Jud itu kedermawanan, dermawannya luar biasa ini Zainab binti Jahsy. Beliau ini janda. Sebelum nikah sama Rasulullah sudah dinikahi lelaki lain. Dan lelaki itu adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Zaid bin Harithah ini di antara orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang Zainab binti Jahsy, mesti kita akan berbicara tentang Zaid bin Harithah, itu gandengannya. Kalau kita cerita tentang Zaid, mesti kita cerita tentang Zainab, karena alurnya seperti itu. Jadi Zaid bin Harithah, dan ini saya ulang-ulang terus, sering saya ulang di tempat ini kan? Zaid bin Harithah ini orang yang pertama kali masuk Islam, ya kan? Zaid bin Harithah diantaranya. Zaid bin Harithah ini diantara orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan apa? Budak, maulah, budak yang dimerdekakan. Jadi ceritanya begini, Zaid bin Harithah ini cerita mantannya siapa tadi? Zainab. Zaid bin Harithah ini dulu adalah seorang bocah kecil, merdeka, bukan budak. Waktu masih kecil dicuri oleh perampok atau begal gitu. Dicuri dari keluarganya. Setelah dicuri dibawa pergi, terus dijadikan budak, bocah kecil. dijadikan budak dan dijual di pasar-pasar kota Mekah, dijual. Singkat kata, akhirnya Zaid bin Harithah ini dibeli oleh atau dibawa tangannya, ya maksudnya dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, bocah kecil ini, budak. Terus oleh ibunda Khadijah dihibahkan, dikasihkan kepada siapa? Rasulullah. Dikasihkan Rasulullah, budak statusnya, tapi orangnya baik, dan Rasulullah orangnya penyayang. Ini ibu sama ayahnya mencari kemana-mana, menangisi kepergian buah hatinya, dicari kesana kemari, gak ketemu-ketemu. Dan pada waktu itu tidak ada alat penyebaran informasi, tidak ada, belum ada media sosial, sudah ada harapan. Ibaratnya lah kayak orang punya anak, orang kaya bukan orang miskin, orang merdeka bukan budak, di Surabaya bocah kecil dicuri, dibawa ke Jakarta, suruh ngemis di Jakarta, gampangnya gitu. Bagaimana perasaan orang tuanya? Hancur. Bagaimana anakku ini? Sedih dia. Maka dia mengumandangkan, menyenandungkan syair kesedihannya di pasar-pasar. Nah, orang Arab dulu itu senang dengan apa? Syair. Kalau kata-katanya menyentuh, kemudian bagus. Nah, banyak orang tersentuh dengan syairnya Harithah ini, kan Zaid bin Harithah. Harithah ini adalah bapaknya Zaid. Maka disenandungkan syair ini, dan orang Arab itu senang dengan syair. Akhirnya banyak orang meriwayatkan syair ini, syair kepedihannya Harithah karena ditinggal sang ayah. Diriwayatkan orang banyak. Akhirnya tersebarlah syair ini. Ah, singkat kata, sampai ketemu. Saking tersebarnya syair ini, akhirnya ada orang ngasih tahu, ya Harithah, ada informasi, anakmu itu sekarang ada di mana? Di Mekah. Sekarang dimiliki Muhammad dan anakmu jadi budak. Bingung dia. Sang ayah, bagaimana orang merdeka dijadikan budak? Budak itu kan disuruh-suruh, suruh ngangkat ini, suruh ngangkat itu, suruh melakukan ini, suruh melakukan itu, gak digaji. Wong budak kok. Budak itu tidak memiliki dirinya sendiri. Maka dicari sama bapaknya. Harithah berangkat sama saudaranya, pamannya si Zaid. Berangkat sampai di kota Mekah, bertanya-tanya mana rumahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih tahu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di depan Rasulullah melihat anaknya, senang Zaid karena anaknya masih hidup ternyata. Kemudian Harithah berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, sami samanah. Wahai Muhammad, sebutkan harganya anak kecil ini. Sebutkan harga budak ini. Kalau dianggap budak, dia ini anak saya. Dia bukan budak, dia merdeka, anak saya. Tapi dia dicuri dan dijadikan budak sampai ke tempatmu ini. Sebutkan harganya, akan aku tebus. Aku akan bawa pulang anakku ini. Maka Rasulullah mengatakan, tenang dulu, kalau memang ini anakmu, ya sudah, bawaan pulang. Ya bawa pulang, kalau itu memang anakmu. Terus tanya Rasulullah, ya Zaid, hal anta ta'rif, kamu tahu enggak fulan wa fulan? Naam ya Rasulullah, hadha abi wa hadha ammi, pamanku. Rangkul-rangkulan lah, senang. Kemudian bapaknya ngajak Zaid pulang, ayo nak kita pulang. Ayo nak kita apa? Kita pulang. Ternyata anaknya enggak mau pulang. La ya abati, tidak wahai ayahanda, aku enggak mau pulang di sini. Loh, kaget ayahnya. Kaget enggak mau pulang. Ibumu menderita sakit-sakitan di rumah karena cari-cari ente. Ayo nak kita pulang, nak. Enggak ayah, saya di sini aja. Kaget ayahnya nih. Karena ayahnya menganggap diri ini menderita kan gitu kan. Pengen dibebaskan, tapi enggak mau, pengen di situ aja. Saking kagetnya sampai ayahnya mengatakan, ya ibni, ya bunai, a'ubudiyya ikhtarta am khurriya. Apakah hidup dalam perbudakan lebih engkau cintai daripada hidup merdeka bersama keluarga? Gak masuk akal kan? Padahal gak masuk akal. Akhirnya sang bocah mengatakan, ya abati, wahai ayahanda, innahan nubuwah, innahu nabi, wa ya ayahanda dia ini nabi, biarkan aku ikut bersamanya. Maka senang orang tuanya ini, senang Rasulullah, apalagi tersanjung. Rasulullah tersanjung sekali dengan ucapan itu. Dan ayahnya pun lega, bahagia, tidak apa-apa. Yang penting anakku sehat walafiat. Karena Rasulullah mendengarkan ucapan itu, maka Rasulullah mengiklankan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mulai hari ini Zaid adalah putraku. Dia diperdekakan. Enggak jadi apa? Enggak jadi budak. Ya, aku akan mewarisinya dan dia mewarisi aku. Afima makna itu. Nah, setelah itulah Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Anak angkatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayahnya lega, wis ndak apa-apa, wis anakku di sini dirawat baik, bahkan dimuliakan sama Muhammad, ndak apa-apa. Anggap aja anakku mondok sudah. Lain-lain kapan nanti disambangi lagi enggak apa-apa. Yang penting anaknya enggak menderita. Senang gitu loh. Ah, pulanglah Kharisah dengan siapa tadi? Saudaranya. Ah, kabar gembira, enggak ada masalah malah. Jadi semenjak itulah Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Muhammad, Zaid bin itu Zaid anaknya Muhammad, padahal bukan anaknya Nabi. Anaknya siapa tadi? Kharisah. Dan Nabi cintanya luar biasa sama Zaid. Antum tahu kisahnya Rasulullah pernah berdakwah di Taif, dilempari batu itu sampai berdarah-darah. Tidak ada yang menemani Nabi kecuali ini, Zaid bin Harithah. Dan termasuk yang awal-awal masuk Islam, Zaid bin Harithah. Dan Rasulullah cintanya luar biasa. Nah, kemudian ikhwatul iman, saking cintanya Nabi ini sama Zaid, maka Nabi memilihkan seorang wanita cantik jelita, bangsawan terhormat Quraisy. Quraisyah, yaitu Zainab binti Jahasy. Lah Zainab ini kurang setuju, karena ya Zaid ini budak, dulunya budak. Meskipun dia itu dulu merdeka apa enggak merdeka, yang jelas dia pernah jadi budak. Enggak sekufu gitu. Tahu enggak sekufu? Enggak selevel. Enggak mau Zainab ini. Ya enggak cocok. Akhirnya turun ayat, enggak boleh seorang apabila sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, dia memiliki pilihan lain. Ya akhirnya mau. Ya, turun ayat. Mau Zainab. Tapi dua orang ini kasihan hidupnya, enggak ada yang cocok. Zaid juga enggak cocok sama Zainab, Zainab juga enggak, hidupnya enggak cocok lah, gitu loh. Datang Zaid ke Nabi, ya Rasulullah, gimana ini? Biarkan aku ceraikan istriku ya Rasulullah. Kata Rasul, amsik, pegang. Ya, bahkan di ayat ada di Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat 37. Ya, amsik alaika zaujak, pegang terus istrimu, jangan kau lepas, kata Rasulullah. Terus, tapi ya namanya rumah tangga enggak cocok ya, kasihan Zaid juga. Ya kasihan Zainab, ya kasihan siapa? Zaid. Nah, akhirnya sudah mentok, enggak bisa. Datang ke Rasulullah, ya sudah, ya gimana lagi, ya, lepaslah. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada rohbah kepada siapa tadi? Zainab. Ada keinginan untuk menikahi Zainab, tapi gimana? Apa kata dunia, kan gitu kan? Masuk nikahi mantune dhewe, kan gitu kan? Nah, akhirnya turun ayat. Turun ayat, dan Allah yang memerintahkan. Ya, ketika sudah selesai urusannya Zaid, falamma qadha Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah selesai urusannya sama siapa? Zainab, maka kami nikahkan kamu Muhammad dengannya. Dengan siapa? Dengan Zainab. Jadi Zainab ini nikahnya enggak pakai wali. Karena Allah yang jadi walinya, Allah yang menikahkannya. Itu kebanggaannya Zainab yang tidak dimiliki istri Nabi yang lain. Zainab mengatakan kepada istri-istri Nabi yang lain, kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian. Adapun aku dinikahkan Allah dengan Rasulullah. Adapun aku dinikahkan oleh Allah dengan Rasulullah, tanpa wali. Nah, ketika turun ayat ini, ya belum tahu si Zainab belum tahu. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Ketika sudah selesai Zaid sudah enggak ada urusan lagi, sudah selesai masa iddah dan seterusnya sudah selesai, maka kami nikahkan engkau dengan Zainab. Apa yang dilakukan Rasulullah? Coba. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah manggil Zaid. Bagaimana perasaannya Zaid pada waktu itu? Ya Zaid, tolong sampaikan ke Zainab. Ya bukan awakmu sing lakoni. Ya. Rasulullah berkata kepada Zaid, "Idhab fadhkurni laha." Wahai Zaid, sampaikan kepada Zainab. Tapi sudah selesai urusannya, sudah selesai. Ya, pergilah kepada Zainab dan sampaikan kepadanya bahwa datang ayat seperti ini. Ya. Falamma qala li Rasulullah dzalika adumat fi aini, ketika Rasulullah mengatakan itu kepadaku, maka perkara ini semakin besar dalam hatiku. Banyak orang kalau Zaid kan enggak ada masalah sama Zainab, tapi Zaid merasa enggak pantas dirinya sama siapa? Zaid, karena merasa lebih tinggi pada waktu itu. Sampai hidupnya enggak cocok. Ya wallahu alam gimana dulunya cerai. Nah, di saat seperti itu Rasulullah ngomong sama Zaid, ya datang lagi siapa? Zainab. Turun ayat seperti ini. Nanti suruh ngabari begitu bahwa Allah menikahkanku dengannya. Dan Zaid yang disuruh. Kata Zaid, maka hatiku besar, perkara ini besar bagi diriku. Tapi aku tetap melaksanakan perintah siapa? Rasulullah. Aku berangkat ke rumahnya. Rumahnya siapa? Zainab. Perhatikan, saking bingungnya Zaid mungkin ya pada waktu itu ya, sampai fadhabtu ilaiha, aku pergi kepadanya, kepada Zainab. Faja'altu dhahri ilal bab, aku jadikan punggungku menghadap ke pintu. Saking enggak mau melihat siapa? Zainab. Oh, masa lalunya ini bikin sakit hati barangkali gitu. Ini biasa, ini masalah kemanusiaan, ya kan? Tapi baik dua-duanya, Zaid manusia mulia, Zainab juga manusia mulia, sama-sama mulia. Maka aku jadikan punggungku ada di depan pintu, jadi enggak menghadap gitu loh. Nah, ketika datang maka Zaid berkata, "Ya Zainab, ba'atha bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Zainab, aku ke sini diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Yadhkuruka." Itu menyebutkan, maksudnya itu hajatnya Rasulullah tadi itu loh. Turun ayat ketika Zaid sudah selesai. Apa kata Zainab? "Ma kuntu li uhaditsa syai'an hatta wa mira Rabbi azza wa jalla." Aku tidak bisa berkata apa-apa sampai aku minta petunjuk kepada Tuhanku. Selesai urusan. Zaid pulang, maka Zainab langsung pergi ke tempat sholatnya di rumahnya itu. Dia sholat, ya. Kemudian turunlah ayat tadi itu. "Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwatnakaha." Ketika Zaid sudah selesai urusannya, maka kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Ketika ayat ini turun, langsung Rasulullah datang ke rumahnya Zainab tanpa izin, tanpa karena memang sudah jadi istrinya. Yang menikahkan langsung Allah, enggak pakai akad. Paham enggak maksudnya? Langsung Rasulullah memasuki rumahnya siapa? Zainab. Faja'ala Rasulullah yadkhulu 'alaiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya siapa tadi? Zainab bi ghairi izin, enggak pakai izin, enggak pakai aku masuk ya, enggak pakai. Karena dia sudah mahram, sudah jadi istrinya Nabi, bukan mahram. Sudah jadi apa? Istrinya Rasul. Siapa yang menikahkan? Allah Subhanahu wa taala. Fataqallamal munafiqun, orang-orang munafik. Wah, ini kesempatan ini. Ya, orang-orang munafik. Fataqallamal munafiqun fi dhalika wa qalu in anna Muhammadan ya yuharrim nikaha nisa'il aulad wa qad tazawwaja imra'ata ibnihi Zaidin li'annahu kana yuqalu lahu Zaid ibn Muhammad. Orang-orang munafik gencar menyebarkan isu bahwa Muhammad telah mengharamkan menikah dengan istri-istri anak menantu, kan berarti kan, tapi ternyata dia sendiri menikahi menantunya. Karena dulu itu orang-orang memanggil Zaid dengan sebutan apa? Zaid bin Muhammad. Ya. Maka turunlah ayat ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang di antara kalian. Gak ada, Rasulullah gak punya anak laki-laki yang hidup. Ya, tetapi adalah nabi, dan turun ayat menghapuskan anak angkat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 5. Ayat yang menghapus anak angkat. Rasulullah dituruni ayat dari langit, ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka itu, anak-anak angkatmu, li'abaihim, sesuai dengan nama ayah kandungnya sendiri. Zaid bin Harisa, jangan panggil Zaid bin Muhammad. Dihapus, tidak boleh ada anak angkat dalam Islam. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Ya, sebutlah mereka itu, anak-anak asuhmu itu, li'abaihim, sesuai dengan nama nasab bapak-bapak mereka. Huwa aqsatu 'indallah, itu yang lebih adil di sisi Allah. Ini enggak boleh. Ya, angkat anak terus dibin fulan, dibin dirinya, dinasabkan kepada dirinya, enggak boleh. Pemalsuan nasab itu enggak boleh dalam Islam. Karena itu nanti mengangkat anak itu dan dinasabkan kepada bapaknya itu merubah banyak hal. Kalau perempuan bisa mengubah perwalian, bisa mengubah apalagi kemahraman. Kan bisa mengubah kemahraman itu. Kalau anak sejak kecil enggak dikasih tahu bahwa itu ayah bukan ayahnya, dikira ayahnya, kan gitu kan? Mengubah kemahraman. Mengubah apa tadi? Perwalian, kemahraman, waris, dan apa lagi? Dan hukum-hukum yang lain. Bahaya. Mengubah nasab dan bisa menjadikan orang yang asli yang enggak berat dapat waris jadi dapat waris. Padahal enggak ada hubungan darah, enggak boleh. Darah enggak ada, hubungan ini juga enggak ada, enggak boleh. Makanya dihapus dalam Islam, enggak boleh. Ngasuh anak monggo. Mencintai anaknya orang lain, diasuh, dibina monggo, tapi jangan dinasabkan kepada dirimu. Itu yang enggak boleh. Fulan bin Fadlan, padahal itu bukan anakku, enggak boleh. Kamu rawat dia, kamu sekolahkan, kamu cintai, silakan. Tapi menasabkan anak itu kepadamu, enggak boleh. Ud'uhum li'abaihim, panggillah dia sesuai dengan nama ayah-ayahnya. Nah, itu ya enggak boleh dalam Islam. Nah, seperti itu. Maka nikahlah Rasulullah dengan apa? Zainab. Zaid kesian. Ya. Akhirnya Zaid ini nikah sama seorang wanita, yang wanita ini dicintai Nabi. Namanya siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman ini, coba antum bayangkan, Zaid ini kan mantan anak angkatnya Nabi, betul? Meskipun anak angkat dihapus, tapi cintanya Nabi gak berubah. Luar biasa cintanya sama Nabi ini. Sama siapa tadi? Cintanya luar biasa. Dan Rasulullah pernah ngomong bahwa ada wanita yang baik, calon penghuni surga, Ummu Aiman. Maka Zaid datang ke Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku menikah sama Ummu Aiman. Padahal Ummu Aiman ini dulu yang merawat Nabi ketika kecil. Kira-kira umurnya itu loh, jomplang apa enggak itu. Ummu Aiman ini seantum tahu, ketika Rasulullah umur 6 tahun diajak oleh sang ibu pergi ke Yasrib untuk menjenguk kuburan ayahnya. Waktu pulang, di tempat antara Madinah dan Mekah ada tempat namanya Abwa, disitulah ibunda Rasulullah wafat. Paham? Sehingga di tempat itu Rasulullah yatimul abwain, yatim bapak dan yatim ibu. Bahasa kita yatim piatu. Dari tempat ini berjalan sampai Mekah, Rasulullah sama siapa? Sama Ummu Aiman. Wanita yang masih bocah, ya jariah-jariah itu ya mungkin SD kelas 6, SMP kelas 1 lah, begitulah. Tapi cewek, Ummu Aiman. Umurnya Nabi berapa tadi? 6 tahun. Lalu dibawa, disayangi, ya kayak anak. Makanya Rasulullah kalau manggil Ummu Aiman itu, ya Umma, wahai ibunda. Wis dianggap ibu edewe, sing rawat Nabi, ibarat sekarang sing ngasuh Nabi. Makanya Ummu Aiman dijuluki ibu asuhnya Rasulullah, Khazinatul Rasul. Ya, ibu asuhnya Nabi. Dan Rasulullah sering datang ke rumahnya Ummu Aiman, saking senengnya, saking cintanya. Menikahlah Ummu Aiman sama Zaid. Zaid sangat dicintai Nabi, Ummu Aiman sangat dicintai Nabi. Ummu Aiman nama aslinya Barokah. Nama aslinya siapa? Barokah. Nikah. Nikah punya, dan Ummu Aiman ini orangnya kan mantan budak. Hitam keriting negro, rambutnya keriting, hitam legam. Ummu Aiman, orang Afrika, Habasyiah. Nikah sama Zaid, Zaid orang Arab, asli ganteng. Nah, coba tadi kan dia kan kejebak jadi apa tadi? Jadi budak. Aslinya kan enggak budak. Nikah, lahirlah bocah. Namanya Usama bin Zaid. Usama ini luar biasa dicintai Nabi. Antum kalau lihat ceritanya luar biasa. Usama ini enggak niru ayahnya, niru ibunya. Hitam keriting. Orang kafir Quraisy ngomong, Zaid ini anakmu dah, kok ini rupanya, kayak gini gampangannya. Bener dah ini anakmu, kok begini ini. Wah sedih, Rasulullah sedih. Yang sedih loh Rasulullah. Gara-gara ada omongan itu, yang sedih itu tidak hanya Rasulullah yang sedih itu. Saking cintanya sama Zaid, Rasulullah sedih. Karena dianggap ini bukannya anaknya siapa? Zaid, sedih Rasulullah. Setelah itu, pada waktu itu Zaid sama Usama, ayah dan anak ini tidur. Berselimut, masih ingat kisah itu kan? Saya ceritakan di sini bolak-balik. Berselimut di luar. Kakinya keluar empat begini kan? Empat, dua pasang kan? Empat berarti. Ada orang dari suku apa? Suku Mudliji. Suku Mudliji itu suku yang paling paham tentang ya ini anak apa enggak ini? Didelok toko sikit apa? Dilihat dari apa namanya? Kakinya garis ininya, ini oh ini ayahnya ini anaknya ini. Bahkan kalau ada bekas-bekas unta, oh ini tahu untanya siapa tahu. Antum tahu ada orang yang pernah apa mengejar Nabi, mencari Nabi karena ada sayembarnya kafir Quraisy. Siapa namanya? Surakah. Itu Mudliji. Memang ahlinya itu cari jejak-jejak gitu. Nah, suku ini memang punya takhusus spesial apa? Spesialisasi tentang masalah itu tadi, telapak manusia. Kalau sekarang itu untuk mengetes tes DNA lewat itu, dulu kan nggak ada DNA. Maka suku Mudliji ini lewat, kebetulan ada Usama sama Zaid tadi tidur bareng, kelihatan empat kakinya di luar selimut. Maka suku Mudliji ini mengatakan, wah ini kaki sebagian dari kaki yang lain. Berarti yang kecil ini adalah anak dari yang besar. Kedengaran Rasulullah. Omongannya siapa? Suku Mudliji itu. Sewenangnya Rasulullah. Rasulullah masuk ke rumahnya Aisyah. Ya Aisyah. Suku Mudliji mengatakan bahwa kakinya Usama itu bagian dari kakinya. Senang Rasulullah gara-gara omongan itu. Oh berarti benar-benar anaknya siapa? Zaid. Usama ini nanti dicintai Nabi luar biasa. Antum masih ingat kisah orang yang tangan apa seorang pencuri mencuri? Ada seorang bangsawan wanita terhormat mencuri. Semua sahabat mengatakan, waduh, eman rek kasihan ini kalau tangannya dipotong. Semua itu pengen melobi Nabi agar sudahlah damai aja nanti dikembalikan dan damai aja kasihan ini. Tapi gak ada yang berani ngomong sama Nabi. Akhirnya sahabat sepakat yang bisa ngomong ini sama Nabi cuma satu orang. Usama, karena Usama itu dekat sama Nabi, gak mungkin dimarahi. Paham maksudnya? Akhirnya Usama yang diojo-ojo di apa nang istilahnya nek Surabaya di ya dimajukan. Ya bahasa desa itu. Awakmu yang maju, yang maju. Usama ngomong, ya Rasulullah, ini kan kasihan laki-laki perempuan baik-baik, bagaimana kalau damai saja kok marah Rasulullah. Marahnya itu padahal Zaid loh, padahal apa dari siapa? Marahnya loh berasa. Wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri akan potong tangannya Fatimah. Sesungguhnya dulu Bani Israel dibinasakan oleh Allah karena kalau yang mencuri itu orang yang lemah, dipotong tangannya. Tapi kalau yang mencuri bangsawan, dia dibiarkan, gak dipotong tangannya. Kalau seandainya mencuri itu Fatimah, aku sendiri yang potong tangannya. Nah, meskipun demikian ditolak, padahal Usama ini sepakat sahabat sing dia apa? Diajukan. Ya, Usama bin dicintai. Dan nanti Usama punya anak, tapi gak sempat jumpa sama Nabi. Gak sempat apa? Jumpa Nabi. Tapi jumpa sama sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang melihat anaknya Usama, sahabat-sahabat mengatakan, wallahi, seandainya bocah kecil anaknya Usama ini dilihat Rasulullah, dan Rasulullah masih hidup, niscaya Rasulullah pasti akan mencintai anaknya Usama. Ini keluarga dicintai Nabi. Paham ya? Dan satu-satunya sahabat Nabi yang namanya ada di Al-Quran, cuma Zaid. Cuma Zaid tok. Nama, teks, nas ditulis dalam Al-Quran. Yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Wa ittaqulu lilladzina an'ama Allah 'alaihi, dan ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya, ya, wa an'amta 'alaihi, dan yang kamu berikan nikmatmu kepadanya, amsik 'alaika zaujaka, pegang eratlah istrimu. Maksudnya Rasulullah ngomong sama siapa tadi? Kemudian di akhir-akhir ayat dikatakan falamma qadha Zaidun, nah, dan ketika Zaid sudah selesai urusannya, dibaca sampai hari kiamat, namanya Zaid ini ada di Al-Quran. Jadi termasuk ayat ini menghibur siapa? Menghibur Zaid, karena namanya disebut dalam Al-Quran. Gak ada loh yang lain disebut kecuali Zaid. Bahkan ada Nabi yang gak disebut Nabi loh padahal. Betul apa enggak? Wa rasulullah lam naqsusum alaik, dan ada para Nabi yang tidak kami ceritakan. Ada Nabi yang namanya gak disebut dalam, tapi Zaid ini disebut dan dibaca sampai hari kiamat. Nah, ini menghibur hatinya sebenarnya. Jadi itu juga dalil bahwa Zaid orang baik, ya, karena dibicarakan dalam konteks kebaikan. Kembali ke ibunda siapa tadi? Zainab binti Jahsy. Balik lagi ke jawaban tadi ya. Jalannya. Nah, jadi Zainab binti Jahsy ini satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahkan langsung oleh Allah tanpa wali dari manusia. Ya. Tadi sudah dikatakan fazawwajaha Allah Ta'ala nabiyahu binassi kitabihi, dan Allah telah menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy dengan nas kitabnya. Ada kata-kata zawwajnakaha, kami nikahkan kamu wahai Muhammad dengan ha siapa? Zainab, tapi gak disebut namanya, kata ganti tok. Nah, jadi yang menikahkan ini Allah sendiri. Makanya fakana tafkhur bidzalika ala ummahatil mu'minin. Makanya Zainab binti Jahsy ini berbangga diri. Semua istri Nabi kan punya keistimewaan-keistimewaan. Tapi kalau Zainab ini keistimewaannya adalah dia berkata kepada Aisyah, berkata kepada Khadijah, berkata kepada Sofia dan yang lain-lain, berkata zawwaja kunna ahali kunna, yang telah menikahkan kalian dulu adalah wali-wali kalian atau keluarga-keluarga kalian. Wa zawwajani Allahu, adapun aku dinikahkan Allah, min fauqi arsyihi, di atas arsy-Nya. Ya, ini juga madhabnya siapa namanya Zainab, bahwa Allah ada di atas arsy. Lah jelas ini kok di takwil semua aneh-aneh. Min fauqi arsy, Allah lah yang menikahkan aku di atas arsy-Nya. Nah itu ya. Kemudian Rasulullah membuat walima dengan khubzin walahmin, dengan roti dan daging. Fadailuha, keutamaan-keutamaan ibunda kita Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini dinikahi Rasulullah pada bulan Dzulqa'dah 5 Hijriah. Dan umurnya Zainab binti Jahsy pada waktu itu 25 sana, 25 tahun. Umurnya Zainab ketika menikah dengan Rasulullah umurnya 25 tahun. Aisyah bercerita tentang madunya. Siapa namanya tadi? Zainab. Yarhamullahu Zainabah. Zainab sama Aisyah ini termasuk dua kubu yang berseberangan. Berseberangan dalam, bukan dalam urusan agama loh ya. Dalam urusan apa? Ya, cemburu-cemburuan itu loh. Aku musuhnya Aisyah, musuh dalam tanda kutip loh, bukan musuh. Saya ulangi, bukan musuh. Tapi Aisyah itu bloknya Aisyah, Hafsah, Sauda, ya kan? Itu satu blok. Ada blok yang lain, iri-irian, cemburu-cemburuan gitu loh. Nah, kalau Zainab binti Jahsy ini kelompoknya Ummu Salamah. Paham? Nah, jadi ada dua kubu. Saling cemburu, saling ini. Tapi itu hanya urusan ya cemburu-cemburu. Tapi kalau masalah keislaman, semua saling mencintai. Buktinya apa? Buktinya sekarang Aisyah memuji siapa? Zainab. Itu masalah duniawi, cemburu dan seterusnya gitu. Yarhamullah Zainab. Nah, semoga Allah merahmati Zainab. Laqad nalat fid dunya lisyarafil ladzi la yablughu syarafun. Dia telah menggapai kemuliaan di dunia yang tidak ada satu orang pun yang menggapai apa kemuliaan tersebut. Innallaha zawwajaha. Innallaha zawwajaha. Sesungguhnya Rasulullah Subhanahu wa taala menikahkannya dengan siapa? Rasul. Dan tidak ada istri Nabi lain yang dinikahkan langsung oleh Allah. Wa nataqa bihil Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan pernikahan itu dalam Al-Qur'an. Itu tadi surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 37. Pernikahannya itu dicantumkan dalam Al-Qur'an. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah berkata kepada kami. Asra'ukunna bi luhuqan atwalukunna ba'an. Sesungguhnya orang yang paling cepat menyusul aku di antara kalian wahai istri-istriku adalah yang paling panjang depannya. Depa, ngerti depa? Sak depo. Sedepa itu seberapa? Wong Jawa tak takoni, sedepa itu berapa? Depa itu dua tangan ini. Paham enggak? Sak depo jari wong Jawa itu. Ba'an itu ujung jari ini sampai ujung jari ini bak namanya. Apa bahasa Jawanya? Kok sakilan itu loh? Sak depo, ya kan? Nah, perhatikan. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling cepat di antara kalian yang menyusul aku adalah yang paling panjang tangannya, panjang depaannya. Itu Rasul pernah ngomong-ngomong. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, istri-istri Nabi kalau ketemu selalu ngukur tangannya masing-masing. Loh, ya serius ini? Siapa yang paling panjang di antara kita ini? Yang paling cepat nyusul Nabi ini? Saling mengukur begini-begini. Sopo sing paling dawa? Ya. Fabashshara bisur'ati luhukiha bihi wa yazawjatu fil jannah. Allah telah mengabarkan kepadanya bahwa dia yang paling cepat menyusul Rasulullah dan menjadi istrinya di surga. Para istrinya Nabi belum tahu siapa ini. Saling mengukur satu sama lain. Ternyata yang wafat duluan di antara istri-istri Nabi. Istri Nabi kan ada yang wafat duluan sebelum Nabi. Itu enggak ikut ini berarti. Karena yang menyusul kan berarti kan yang setelah Nabi kan gitu kan. Yang wafat duluan kan Khadijah sama Zainab binti Khuzaimah. Kalau yang ini kan Zainab binti Jahsy, beda lagi, sama-sama Zainab beda fam, beda binnya, bintinya. Ternyata yang wafat duluan adalah Zainab binti Jahsy. Padahal tangannya tidak lebih panjang dari yang lain. Ternyata dimaknai sama istri-istri Nabi yang lain bahwa maksudnya itu adalah yang paling banyak sedekahnya. Maksudnya tangan itu wala nek sedekah kan otomatis begini toh. Masa ono sedekah ngene kan gak ono. Sedekah kan mesti diulurkan tangannya. Itu kinaya, artinya memanjangkan tangannya untuk sedekah. Paham ya, jelas ya maksudnya. Ditafsir sama Ummahatul Mukminin. Oh, berarti karena itunya, soalnya dia itu orangnya dulu suka ngasih. Siapa namanya? Zainab binti Jahsy. Dan karena Zainab binti Jahsy turun ayat dari langit. Di antara ayat yang turun karena Zainab binti Jahsy, di rumahnya Zainab binti Jahsy adalah ayat surat Al-Ahzab ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyin illa an yu'dzana lakum. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk rumah-rumahnya Nabi kecuali dengan seizin Nabi, kecuali kamu sudah diizinkan. Peristiwa itu terjadi di rumah siapa? Zainab. Illa an yu'dzana lakum ila tu'amin ghairu nadirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza tu'imtum fantashiru wala musta'nisina li haditsin inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa yastahyi minkum. Jadi kalau kalian diundang Nabi makan-makan, kalau sudah selesai langsung pulang. Jangan kalian meneruskan ngobrol di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasulullah malu sama kalian, enggak mungkin mengusir kalian. Tapi Allah tidak pernah malu. Ayat ini bunyinya ayat ini benar. Jadi ceritanya itu Rasulullah ngundang para sahabat di rumahnya siapa? Di rumahnya Zainab. Saya selesai ngobrol terus. Kan Rasulullah kan enggak mungkin. Wis dalu rek boleh rek kan enggak mungkin Rasulullah ngomong. Terus sampai malam ngobrol terus gitu. Nah, langsung turun ayat. Karena Rasulullah enggak mungkin, Rasulullah malu sama mereka, enggak mungkin lah nundung. Ya jeneng wong kan nundung. Disuruh mulai enggak gitu. Turun ayat. Ya. Wallahu la yastahyi minal haq. Allah enggak malu dari kebenaran, disampaikan turun ayat ini. Terus wa idza sa'altumuhunna, kalau kalian minta sesuatu kepada istrinya Nabi, ya fas'aluhunna min wara'i hijab. Mintalah di balik hijab, jangan langsung buka kelihatan ngomong bareng. Ditegur sama Allah. Nah, kejadian itu di mana tadi? Di rumah Zainab. Di rumahnya Zainab. Wallahu a'lam bissawab. Jadi seperti itu. Ya, ini menunjukkan tentang keutamaan siapa tadi? Zainab binti Jas. Wa kanat imra'atan sanna'al yad. Zainab binti Jas ini termasuk orang yang pekerja, artinya giat, bukan kok santai enggak, suka bekerja dia ini. Ya. Wa tatasaddaq bihi fi sabilillah, dan hasil kerjanya tadi disedekahkan. Dia buat apa gitu? Buat apa, disamak, dijilid, nanti kalau jadi dikasihkan orang. Itu kesukaannya seperti itu, makanya termasuk yang cepat nyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh keponakannya sendiri namanya Muhammad bin Abdullah bin Jahaz. Diriwayatkan Ummu Habibah, diriwayatkan Zainab binti Abi Salama. Jadi banyak orang-orang yang mengambil ilmu dari siapa? Zainab binti Jahaz meriwayatkan dari beliau. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang saya katakan tadi, ketika Rasulullah mengatakan asra'u kunna luhukun bi atwalukunna yadan. Orang yang paling cepat menyusul aku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Kata Aisyah, kami istri-istri Nabi, kalau sedang kumpul-kumpul, maka kami mengukur tangan-tangan kami. Siapa yang paling apa? Panjang. Ternyata Aisyah, ternyata siapa tadi? Zainab binti Jahaz wafat duluan daripada yang lain. Tapi ada jeda, Rasulullah wafatnya 11 Hijriah, dan beliau wafatnya 20 Hijriah. Berarti masih ada jeda jauh. Tapi yang paling cepat daripada istri-istri Nabi yang lain. Kalau 11 sampai 20 berapa tahun selisihnya? 9 tahun. Rasulullah wafat 9 tahun kemudian baru Zainab binti Jahsy. Pada tahun 20 Hijriah. Ya, jadi orangnya baik, suka bersodako, suka membuat sesuatu. Nanti kalau sudah jadi dikasihkan orang. Ya. Arsala ilaiha Umar ibn Khattab isnai asyara alfa dirham. Kama furidho atau kama faradho linisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhadat'a wa farraqat'a fi dawi qarabatiha wa itamiha. Umar bin Khattab pernah mengirim uang sebanyak 12 ribu dirham. Dirham itu perak. Kalau dinar itu emas. Ini bukan emas tapi perak. 12 dirham. Dikasihkan banyak. Dikasihkan Zainab binti Jahaz sebagaimana dikasihkan kepada istri-istri Nabi yang lain, dikasih jatah sama Umar. Umar itu semua ditertibkan, ya termasuk dikasihkan istri-istri Nabi. Semua istri-istri Nabi dikasih jatah sama Umar, dikasih mukafa'ah, rotib, gaji sama Umar Khattab. Ya, ketika gaji dari Umar Khattab itu datang, maka langsung dibagi-bagikan oleh Zainab binti Jahaz, dibagikan ke kerabat-kerabatnya sampai habis. Ya. Kemudian dia berkata, yaitu Zainab binti Jahsh berkata, Allahumma la yudrikni atau li Umar ba'da dhalik. Ya Allah, jangan sampai aku kedapatan pemberian Umar ya setelah hari ini. Ya, artinya mengisyaratkan bahwa umurnya sebentar lagi apa? Wafat. Ya, beliau akhirnya wafat dan beliau disolati khalifah Umar bin Khattab. Famatat wa shalla 'alaiha Umar bin Khattab. Jadi yang mensolati jenazahnya adalah Umar bin Khattab dan yang masuk di kuburannya ya untuk apa menerima itu Usama bin Zaid. Anaknya Zaid. Ini adalah istri dari ayahnya dulu. Kan gitu kan? Ya itu Usama yang di kuburannya dan Muhammad bin Abdullah bin Jais berarti sepupunya. Keponakan. Muhammad bin Abdullah bin Jahsh berarti kan keponakannya. Keponakannya siapa? Zainab bin Jahsh. Wa Abdullah bin Abi Ahmad bin Jahsh. Nah, berarti ini masih keluarganya karena masih sama-sama Jahsh. Nah, jadi wahia awwal imra'atin suni alahan na'sh. Beliau adalah wanita yang pertama kali yang diusung pakai keranda. Waktu finat bil Baqi' dan dikubur di Al Baqi'. Baqi' berarti ya di Madinah itu yang dekat Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian beliau itu sudah menyiapkan kain kafan untuk dirinya. Ketika wafat, beliau sebelum wafat berpesan, nanti kalau aku wafat dan Umar ngasih kain kafan untuk aku, ya maka sedekahkanlah salah satu di antara kain kafan. Kan ada dua, dia sendiri sudah nyimpen, tapi biasanya Umar itu nyiapin gitu loh. Makanya dia beliau berkata, kalau nanti sampai Umar juga ngasih, maka sedekahkan salah satunya. Entah yang dari Umar, entah yang aku simpan, terserah. Yang penting sedekahkan salah satunya. Itu menunjukkan sampai dalam urusan itu masih enggak lupa untuk bersedekah. Nah itulah kebaikan dari ibunda kita, Zainab binti Khuzaimah. Sebenarnya saya ingin sampaikan Juwairiyah tapi sudah syuruk. Ya, kita cukup sampai di sini. Yang belum saya jelaskan Juwairiyah bintul Haris, istri Nabi yang mulia. Kemudian juga Sofia. Nah, Sofia ini menarik karena banyak kisahnya. Istri Nabi yang dulunya beragama Yahudi, istrinya Nabi yang bukan Arab. Ya, Sofia ini. Tapi istrinya Nabi yang berdarah Israiliyah. Keturunan dari Bani Israel. Kemudian Ummu Habibah putrinya Abu Sufyan, saudarinya Muawiyah, istri Nabi yang mulia radhiyallahu anha. Ini juga belum saya jelaskan. Kemudian Maimunah bintil Haris ini adalah saudarinya Ummu Fadl. Ummu Fadl adalah istrinya Abbas. Berarti Maimunah ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Pernah ingat Rasulullah sholat sama bocah kecil yang diputar sama Nabi itu? Nah, itu di rumahnya Maimunah, bibinya Abdullah bin Abbas. Kemudian nanti juga saya terangkan wanitanya Nabi tapi bukan istri, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Ya, bukan istri tapi wanitanya Nabi. Maksudnya apa Ustaz? Nanti saya jelaskan insyaallah tentang Maria Al-Qibtiyah dan seterusnya. Sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Tafadhol. Khilaf para ulama tentang kullah, berapa kullah itu? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada khilaf para ulama. Tapi pendapat yang rajih adalah selama air itu tidak berubah rasa, bau dan warna, meskipun dia kecampuran air najis, maka tidak najis. Itu pendapat yang lebih saya condong kepadanya. Ya, jadi kalau air itu tidak berubah warna, rasa dan bau, itu kan sifatnya air itu kan bau, rasa dan warna. Ada air dalam kolam kemasukan najis ringan, tapi nggak berubah warna, bau, rasa. Warnanya tetap bening, baunya tidak ada bau, rasa cobaan dhisik. Kalau kalau tidak ada bau, warna dan rasa tidak berubah, berarti dia tetap pada sifat dasarnya. Ya Allah alam. Nah, kalau kula kilaf panjang para ulama, ada yang mengatakan kalau airnya yang di sini digerakkan, ujung sana tidak ikut gerak. Kilaf para ulama. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Dan apa bedanya najis sama hadas? Najis itu ada barangnya. Kalau hadas itu barangnya abstrak, enggak kelihatan. Najis itu barangnya ada, najis. Kalau kalau apa tadi? Hadas lah. Orang junub, hubungan badan sama istrinya, dia bernajis apa berhadas? Gak ada wujudnya, dipegang gak bisa. Iya kan? Meskipun dia sudah bersihkan kemaluannya, sudah gak ada najis melekat dia di badannya, tapi statusnya masih hadas, gak bisa dilihat. Najis tidak membatalkan wudu, tapi kalau hadas membatalkan wudu. Antum habis wudu kena kotoran tikus misalnya, najis apa, batal gak wudunya? Enggak, tapi najis cukup dibersihkan tapi enggak batal. Tapi kalau hadas, buang angin, pipis, batal enggak? Batal. Wallahu a'lam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.